لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i, pertemuan kita yang ke-66, dan ini adalah bagian terakhir di bab atau di dalam pembahasan Kitabul Buyu wal Mu'amalat. Pasal yang akan kita baca hari ini adalah fil wadi'ah. Faslun fil wadi'ah. Para pemirsa yang pernah bertransaksi dengan bank syariah tentunya pernah mendengar kata ini, wadi'ah. Wadi'ah itu secara bahasa dari kata wada'a, bimakna taroka. Wada'a artinya berpisah atau diartikan meninggalkan. Walaupun secara istilah atau secara makna yang mudah dipahami, wadi'ah adalah titipan. Jadi kalau kita menitipkan sesuatu kepada orang lain, dalam istilah fikih itu disebut dengan al-wadi'ah. Al-wadi'ah artinya adalah titipan. Ya, ada orang yang menitipkan barang, yaitu mudi'. Ada orang yang dititipkan barang, yaitu muda'. Ya, itu istilahnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-wadi'ah adalah aqdun yaqtadi al-istihfaz. Aqdun yaqtadi al-istihfaz. Dia adalah akad yang di dalamnya terkandung satu makna di mana kita meminta kepada orang lain agar menjaga sesuatu, dan biasanya berupa barang. Adapun di sini Syekh Majid Al-Hamawi yang memberikan taklik atau catatan, beliau berkata yang dimaksud dengan al-wadi'ah hiya istinabatu fi hifzil mal. Al-istinabatu fi hifzi al-mal. Apa itu istinabah? Istinabah itu adalah meminta orang lain untuk mewakili menjaga harta. Jadi ada orang memiliki sejumlah harta, lalu dia melakukan istinabah, yaitu meminta kepada orang lain, ya, fi hifzi al-mal, untuk menjaga harta tersebut. Ini pemahaman secara definisi. Walaupun secara aplikasi kita katakan saja wadi'ah itu adalah titipan, ya, akad yang di dalamnya ada titip menitip, ya, jadi kita menitipkan sesuatu kepada orang lain. Wal aslu fiha qauluhu ta'ala. Adapun dalil masyru'iyah al-wadi'ah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menunaikan amanat kepada orang-orang yang berhak. Berarti kalau ada menunaikan amanat, berarti ada memberikan amanat. Jelas ya? Jadi Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanat. Berarti ada yang memberikan amanat kepada kita. Amanat terbesar yang diberikan kepada kita adalah ibadah. Itu manusia diberikan amanat oleh Allah. Sebagaimana di akhir surat Al-Ahzab Allah katakan, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Tapi mereka tidak mau mengambil amanah tersebut. Dan mereka takut tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan. Kemudian amanah itu pun diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia itu zalim lagi jahil. Itu amanah. Jadi amanah terbesar yang dipikul oleh manusia adalah beribadah kepada Allah. Itu amanah. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan ada amanah dalam pengertian fikih. Ini yang sedang kita bahas. Itu menitipkan barang kepada orang lain untuk dijaga. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, begitu pun di antara dalil masyru'iyatul wadi'ah adalah sebuah hadis di mana baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, ayatul munafik thalas, ayatul munafik thalas. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Wa idza tumin khan. Dan apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Berarti hadis ini memerintahkan kita tiga hal. Apabila berbicara, jujur. Apabila berjanji, tidak boleh kita ingkar. Dan kalau kita diberi amanah, tidak boleh khianat. Artinya, kalau wajib kita menjaga amanah, berarti boleh kita menerima amanah. Boleh kita menerima amanah. Lalu dikatakan, وَشَرْتُ فِي الْعَقِدَيْنِ. Dan syarat di dalam transaksi wadi'ah, atau dalam muamalah yang namanya wadi'ah, taklif, yaitu orang yang menitip dan dititipkan adalah mukallaf, muslim balig dan berakal. Yaitu yang pertama. Wa fil wadi'ah, adapun syarat barang yang dititipkan adalah kaunuha ainan muhtaramah. Ya. Adalah barang yang muhtaram, yang terhormat, artinya bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang dilarang oleh syariat, bukan sesuatu yang najis, bukan sesuatu yang kotor yang diharamkan oleh syariat. Ini syarat barangnya. Wa tanfasikh alwadi'atu bi mauti ahadihima au jununihi au igma'ihi. Dan akad yang namanya wadi'ah itu bisa menjadi yanfasikh, bisa menjadi batal, yunfasakh, apabila meninggal salah satu dari pelaku akad ini, salah satu dari pelaku akad, baik itu mudi' atau muda', meninggal salah satunya, baik yang menitip atau yang dititipkan, atau menjadi gila salah satunya, atau pingsan dalam waktu yang lama, koma misalnya, maka ini bisa menjadikan akad ini menjadi batal. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadi Abi Syuja' berkata, "Wal wadi'atu amanah." Wadi'ah adalah amanah. Jadi titipan, barang titipan itu adalah amanah. Artinya harus kita jaga. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kita menunaikan amanah kepada yang berhak. Ya. Al-wadi'ah amanatun. Maka ketika kita diberikan amanah, wajib kita jaga. Wa yustahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Dianjurkan ya bagi orang-orang yang merasa sanggup untuk menjalankan amanah, maka dia hendaknya menerima amanah itu. Jadi kalau ada yang ingin menitipkan sesuatu kepada kita, ya, ada yang ingin menitipkan sesuatu barang kepada kita, dan kita menyangka bahwa kita bisa menjaga barang itu, maka utamanya diambil, ya. Karena memang ada hadis ya disebutkan di sini oleh beliau, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita sangka diri kita mampu menjaga amanah itu, disunahkan. In kana thamma ghairuhu, bahkan kalau seandainya tidak ada yang lain kecuali diri kita, wajaba qabuluha, maka kita wajib menerimanya. Ya, karena kita diperintahkan ta'awun, tolong menolong, alal bir wat taqwa, di atas kebaikan dan takwa. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala berkata, wala yadmanu illa bitta'addi, wala yadman al-muda', orang yang dititipi barang, dia tidak wajib mengganti, illa, kecuali, bitta'addi, ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian yang jelas yang mengakibatkan barang itu rusak atau hilang. Tapi hukum asalnya, ketika kita tidak mendapatkan kesengajaan dan kelalaian, la yadhman, orang yang dititipi barang tidak harus mengganti kalau terjadi sesuatu. Kenapa tidak harus mengganti? Karena al-muda' yaduhu yadul amanah. Orang yang dititipi barang, hukum asalnya dia amanah. Kalau tidak amanah, kita tidak akan titip barang itu kepada dia. Oleh karenanya, selama tidak ada bukti kesengajaan, atau taksir, al-fahish, atau kelalaian yang jelas, maka hukum asalnya tidak boleh kita, menuntut ganti rugi dari orang yang menyimpan amanah titipan kita. Karena memang hukum asalnya yaduhu yadul amanah. Tangan orang yang menerima amanah tersebut, menerima titipan adalah amanah. Wa qawlul muda' maqbulun fi raddiha. Ucapan orang yang dititipi barang diterima seandainya dia mengatakan bahwa barang itu sudah dikembalikan. Jadi kalau seandainya orang yang dititipi barang berkata, itu barang sudah saya kembalikan. Ya. Dikembalikan kepada mudi', orang yang menitipkan. Maka ucapannya diterima. Ya. Karena memang disebutkan di dalam Al-Quran ya, di surat Al-Baqarah 283 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyu'addil ladzi tumina amanatah, falyu'addil ladzi tumina amanatah." Hendaknya orang yang diberikan amanah menunaikan amanahnya. Di sini Syekh Majid berkata, "Amarahu birrad bila isyhad." Kita perhatikan baik-baik ayat ini, orang yang diberikan amanah, yaitu muda, dalam bahasa Arab muda, diperintahkan untuk ar-radd, yaitu mengembalikan barang itu bila isyhad, tanpa harus mendatangkan persaksian. Fadalla ala anna qawlahu maqbulun. Dan ini menunjukkan bahwa ucapan muda orang yang diberikan titipan diterima. Kalau tidak diterima harus ada saksi. Di sini Allah memerintahkan mengembalikan amanah tanpa ada saksi. Berarti ucapannya diterima. Li'annahu law lam yakun kadzalika la arsyada ilaihi kama fi qawlihi ta'ala. Karena seandainya ucapan orang yang dititipi barang tidak diterima dalam hal bahwa dia telah mengembalikan barang, tentunya Allah sudah memberikan petunjuk sebagaimana Allah firmankan, wa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Apabila kalian mengembalikan atau ya menyerahkan barang titipan dari anak-anak yatim itu atau dari orang-orang yang akalnya lemah itu, ketika mereka sudah sempurna akalnya, lalu kalian ingin menitipkan, mengembalikan barang itu kepada anak-anak yatim, ya, fa ashhidu alaihim, maka ambillah saksi. Jadi kalau ada seseorang, dia ditunjuk untuk mengelola harta anak yatim yang ditinggal mati ayah dan ibunya, jumlahnya banyak. Di hari anak yatim itu sudah besar, dan dia ingin mengembalikan harta itu kepada anak yatim, maka dia harus mendatangkan saksi. Tapi kalau di kasus amanah titipan, Allah katakan, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ, hendaknya amanah itu diserahkan, dikembalikan kepada apa namanya, kepada orang yang berhak. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa ucapannya diterima bahkan tanpa ada saksi. Jelas ma'asyiral muslimin. Lalu dikatakan di sini, wa 'alaihi an yahfazaha fi hirzi mithliha. Dan menjadi kewajiban orang yang mendapatkan titipan barang, wa 'alaihi, atasnya, an yahfazaha, dia harus menjaga barang titipan itu, fi hirzi mithliha, di tempat yang seharusnya. Artinya kalau ada orang menitipkan emas, baik, saya terima titipannya, lalu dia taruh emas itu di kulkas misalnya, atau dia taruh emas itu di dapur di atas tempat piring, apakah dia telah meletakkan emas di tempat yang seharusnya? Tidak. Kalau sampai hilang, ini bisa dikenakan tuntutan untuk mengganti. Karena ada taksir, ada unsur kelalaian di mana dia tidak meletakkannya pada tempat yang seharusnya. Ya, harus diletakkan fi hirzi mithliha. Fi hirzi mithliha. Diletakkan di tempat yang seharusnya. Tentunya beda-beda. Kalau emas ya diletakkan di lemari, kan begitu. Kalau motor ya diletakkan misalnya di garasi. Kalau titipannya berupa apa misalnya, sesuatu barang, ya ditaruh di kamar dan lain sebagainya. Jadi harus amanah. Salah satu bentuk amanah adalah kita simpan di tempat yang semestinya. Wa idza tuliba biha falam yukhrijha ma'al qudrah 'alayha hatta talifa dhamina. Apabila orang yang menitipkan barang, yaitu dalam istilahnya mudik, apabila orang yang menitipkan barang meminta barangnya dikembalikan dari orang yang dititipi, tetapi dia tidak segera mengeluarkan barang tersebut, padahal dia mampu mengeluarkannya di waktu tersebut, sehingga barang tersebut hilang, maka dia wajib domin, dia wajib mengganti. Tetapi kalau saat orang yang menitip barang meminta barangnya, dan saat itu yang dititipi belum sanggup mengeluarkannya dikarenakan satu hal, sakit dan lain sebagainya, maka ternyata kalau hilang, dia tidak wajib mengganti. Ya, tidak wajib mengganti. Dikatakan di sini oleh Syekh Majid, in kana masygulan bi salatin, أو قضاء حاجة أو في الحمام أو يأكل الطعام فلا ضمان عليه لأدم تقصيره. Apabila ada seseorang yang meminta barangnya kembali, sedangkan yang dititipi barang sedang salat atau sedang mengqadha salat atau sedang buang hajat atau sedang di kamar mandi atau sedang makan, lalu dia katakan tunggu sebentar, saya makan dulu, tunggu sebentar, saya salat dulu. Tahu-tahu beres salat, beres makan, barangnya hilang. Ya dicuri. Barangnya dicuri. Maka tidak ada kewajiban mengganti karena tidak ada taksir, tidak ada kelalaian. Lalu dikatakan di sini tatimmah, penyempurnaan dari bab ini, lau kana tahta yadihi wadi'atun, seandainya seseorang dititipi barang, ghaba sahibuha ghaibatan tawilah, dan yang menitip barang ini gaib, tidak tahu kemana, sudah lama, sudah 2 tahun dititip, 3 tahun dititip, tidak ketahuan kemana. Wan qata'a khabaruhu, beritanya pun sudah putus. Wa ayyasa min ma'rifatihi au ma'rifati warasatihi ba'dal ba'ts at-tam, dan yang dititip sudah putus asa mencari, ahli warisnya pun tidak ketemu. Sarafaha fi masalihil muslimin, maka hendaknya barang titipan itu dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin, pembangunan masjid, ya, sekolah anak-anak yatim dan lain sebagainya. Fa in zahara ba'da dominaha lahu, tetapi kalau sewaktu-waktu nanti pemiliknya muncul, dia harus mengganti, dia harus mengganti. Wallahu alam bisawab, ma'asyiral muslimin, ini akhir dari bab muamalat di dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja'. Insyaallah mulai besok, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Kita ingin membaca Kitabul Faraid. Faraid jamak daripada faridah. Yang dimaksud dengan faridah di sini mafrudah, yang diwajibkan, atau muqaddarah, yang telah ditentukan kadarnya. Atau bahasa kita faraid itu ya apa namanya, tentang warisan. Itu yang insya Allah akan kita bahas. Walaupun kita membahasnya tidak secara terperinci, kita hanya baca cepat saja. Karena adapun nanti masalah hitung-hitungan, itu akan ada rubrik khusus di Niaga TV insyaallah yang membahas tentang hitung-hitungan. Adapun kita lebih kepada teori, karena memang kita membahas satu kitab fikih dari bab toharoh sampai bab yang terakhir, ya kita baca saja secara cepat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat. Dan nanti bukan hanya kitab faraid yang kita bahas, tetapi wal wasaya. Wasaya ya wasiat. Ya, kitab faraid wal wasaya. Kalau faraid ya kaitan dengan orang-orang yang berhak mendapatkan waris, ya. Kalau wasiat biasanya orang yang tidak dapat warisan. Walaupun nanti ada aturan, ada aturannya, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, ya, tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta warisan. Nanti akan dibahas tentang al-warithuna minar rijal asyaratun. Ya, ahli waris dari laki-laki itu ada 10. Misalnya di sini dikatakan al-ibnu anak, wa ibnul ibn, anaknya anak, ya. Wa in asfala, walaupun sampai turun ke bawah, anak dan anaknya, anak dan anaknya anak, ya. Cucu berarti, ya. Cucunya si mayit, walaupun sampai turun, ya. Wal ab, bapak, wal jad, wa in ala, kakek walaupun ke atas terus. Kakek, lalu kakek lagi kakek, ya. Wal akh, akh itu saudara. Wa benul akh, anaknya akh, berarti kalau anaknya saudara, bagi si mayit itu keponakan, ya, keponakan. Wa intaroho, ya walaupun jauh, contohnya jauh itu anak saudara, ponakan. Lalu kalau anaknya anak saudara, kalau dalam istilah sebagian masyarakat disebut cucu, walaupun bukan cucu secara langsung, bukan, tetapi cucu jauh, yaitu cucu dari jalur saudara, itu pun bisa dapat warisan. Wal am, yaitu paman, paman, ya. Wa benul am, anaknya paman.

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, layanan telepon di 0812-1998-1555. Dan Anda bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676, masih di dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja' yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Ya, Bapak kita dulu masih hidup. Dia mempunyai tanah 1 hektar seperempat ya. Terus Bapak itu menghibahkan kepada anak-anaknya. Anaknya 9. Istrinya 1, ibu saya masih hidup. Iya. Terus baik, gini. Ini pertama saudara-saudara kita yang laki-laki setuju secara hibah. Sesudah itu udah dibagi rata, anak-anak yang laki di depan, 5 peranu di depan. Anak perempuan 4 di belakang sama ibu aku. Baik, Ibu. Iya, dibagi rata. Sesudah lama-lama anak yang laki-laki minta secara waris 1/2. Baik. Bagaimana itu hukumnya, Pak? Itu tolong solusinya. Itu diberikan ketika pemilik harta masih hidup, ayah masih hidup. Masih. Baik. Artinya dibagikan semua masih. harta warisan sudah, pokoknya harta warisan hanya tanah itu. Iya. Ada sawah ada, tapi kalau yang iya. Baik, Ibu. Itu saja, Ibu. Iya, yang lain itu waktu bapak kita meninggal nggak ngasih wasiat apa-apa. Baik. Yang di sawah gitu. Baik, Ibu. Bagaimana caranya gitu? Minta solusi yang bagus untuk bapak. Baik, Ibu. Ya, baik, ya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dalam aturan agama ya. Wallahualam bissawab, ya, hukum asalnya yang namanya harta peninggalan, apalagi dibagi setelah kematian orang tua, itu harus wallahualam bissawab dibagi sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu bagaimana kalau seandainya harta itu, ini kan kasusnya saya lihat lebih kepada seperti wasiat. Kalau nanti saya meninggal, tanah yang 1 hektar itu dibagi rata untuk kalian. Itu sebenarnya lebih kepada wasiat. Kenapa kita katakan wasiat? Karena pembagiannya baru terjadi setelah meninggal pemilik harta tersebut, dalam hal ini ayah. Ketika ayah meninggal baru dibagi. Berarti ini lebih dekat kepada wasiat. Dalam aturan agama, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Apalagi kaitannya dengan harta. Kenapa tidak ada wasiat bagi ahli waris? Karena setiap orang telah ditentukan bagiannya oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah berkata, Inna Allaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan ahli waris itu bagian-bagiannya. La wasiyata liwaris. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Oleh karenanya, yang wajib dilakukan adalah membaginya sesuai dengan ketentuan syariat. Dan ketentuan syariat dalam hal ini adalah lidzakari mithlu hazzil unsayain, yaitu laki-laki mendapatkan dua bagian dari milik perempuan. Dan itu ketentuan Allah. Sebagian orang mengatakan kenapa laki-laki diutamakan? Karena memang laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Sebagai gambaran saja, laki-laki itu memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Artinya walaupun laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan, tetapi dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Sebaliknya perempuan, walaupun dia mendapatkan setengah dari bagian saudara kandungnya laki-laki, tetapi sebenarnya dia mendapatkan hak yang lebih besar. Karena semenjak dia menikah dengan seorang laki-laki, maka kebutuhannya terkait dengan sandang, pangan, dan papan adalah ditanggung oleh suaminya. Maka sebenarnya uang yang dia dapatkan terlihat lebih kecil sebenarnya karena hak dia lebih besar, yaitu hak dari suaminya. Dan seorang laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar bukan lebih besar, tetapi karena kewajibannya besar. Ya, karena ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka dia punya kewajiban sandang, pangan, dan papan. Artinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu satu hal yang wajib. Dan laki-laki harus memberikan mahar ketika mereka menikah. Maka dilihat dari sisi-sisi ini, maka Allah menentukan satu hukum yang paling adil, di mana Allah berkata lidzakari mithlu hazzil unsayain, yaitu laki-laki adalah mendapatkan dua kali bagian perempuan. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari Ibu Ummi dari Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah saya melakukan bid'ah kalau saya membaca salawat Nabi secara benar sebanyak 100 kali sesudah salat witir dan salat asar? Wallahu a'lam bishawab ya. Ibadah yang tidak dibatasi ya jangan dibatasi, para pemirsa Niaga TV. Salawat adalah salah satu ibadah yang sangat agung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan sampaikanlah salam kalian kepadanya. Ya, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Bersalawat itu baik. Tetapi ketika tidak dibatasi, maka jangan kita batasi sendiri, biarkan saja. Ya. Tapi kalau memang dibatasi, ya kita pun membatasinya. Ini bentuk kita ittiba kepada Nabi. Jadi ibadah yang sudah dibatasi jumlahnya, ya sudah jangan diubah. Dan yang belum dibatasi, jangan dibatasi. Misalnya ketika kita tasyahud akhir, membaca satu kali salawat. Ya jangan dibaca 2, 3, 4 kali, ya sudah satu kali. Sebagaimana Nabi berkata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Baik cara, baik bacaan, kan begitu. Nabi setelah salat, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini hukum asalnya telah dibatasi. Maka kita tidak boleh mengubah, kayaknya lebih bagus 35, jangan, ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi yang tidak ada batasnya, fastaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Ya sudah istighfar, perbanyak. Nabi kadang 70, kadang 100 dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada Bapak Selamat di Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ya, ada satu pertanyaan Pak. Baik. Apakah hukumnya harta belum meninggal itu sudah dibagi dalam kata hibah? Cuma harta yang dihibahkan itu orang tuanya tidak punya sama sekali, diserahkan kepada anak anak perempuan dua orang. Itu bagaimana hukumnya Pak menurut Islam? Artinya orang tua tidak mau tahu menau, diserahkan saja ke anak perempuannya untuk dibagikan. Ya, dua orang. Baik, dibagikannya bagaimana Pak? Dibagikannya maksudnya rata atau bagaimana? Maksudnya Pak Ustaz? Dibagi rata? Jadi enggak, yang satu dapat rumah, dapat tanah. Yang satu hanya dapat tanah tapi tidak dapat rumah. Ukurannya apa? Ukurannya dari jenis kelamin atau apa? Kenapa yang satu dapat rumah dan tanah, yang lain hanya dapat tanah? Nah itu masalahnya, makanya karena masalahnya yang bungsu itu, yang anak yang perempuan pertama tidak dapat rumah, cuma dapat tanah. Anak yang perempuan bungsu yang kecil sekali itu dapat rumah dengan dapat tanah. Alasannya katanya nanti senang orang tuanya dengan anak kecil ini sampai hari tuanya. Jadi yang ingin saya pertanyakan, hukumnya itu menurut syariat atau menurut agama Islam itu bagaimana? Baik, itu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf ya, saya selalu mengulang-ulang bahwa seorang muslim dia tidak boleh lari dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baik penentu hukum? Bukankah Allah sebaik-baik? Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyah. Hukum, aturan itu milik Allah. Dan Allah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Makana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan, kata Allah, jika Allah telah menentukan satu hukum, satu aturan, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka malah mencari hukum dan aturan yang lain. Baik itu aturan adat istiadat, ataupun hawa nafsu, atau aturan-aturan yang lain. Itu tidak pantas. Maka nali mu'minin wala mu'minatin. Tidak pantas bagi orang mukmin laki-laki perempuan. Idza apabila qadallahu wa rasuluhu amran. Allah dan Rasulnya telah menentukan satu hukum, satu aturan. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka malah mencari-cari aturan yang lain. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah, kata Allah dalam surat An-Nisa, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati, diikuti. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, di akhir surat An-Nur. Hendaklah khawatir orang-orang yang menyelisihi ketentuan Allah, ketentuan Rasul, bahwa mereka akan ditimpa fitnah. Yaitu merasa ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah. Sebagian orang tua yang sudah berumur, mereka katakan, saya khawatir kalau nanti saya meninggal, saya biarkan anak saya membagikan harta sesuai dengan aturan syariat, anak saya yang perempuan akan mendapatkan sedikit. Ini seperti itu. Akan mendapatkan, tidak mendapatkan haknya dengan penuh. Jadi berangkat dari percayaan yang kuat kepada syariat Allah, sehingga sebagian orang sering berpaling dari aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya orang yang memiliki harta yang banyak ataupun yang memiliki harta untuk diwariskan, dia tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kami tidak berprasangka buruk. Tetapi berpaling dari ketentuan Allah karena mungkin khawatir kalau nanti diserahkan kepada hukum waris akan terjadi apa? Oh, anak saya yang perempuan, saya sayang sama dia, nanti dia tidak mendapatkan haknya, diambil oleh anak laki-lakinya. Itu kalau aturan hukum Islam tidak dijalankan. Tapi kalau dijalankan tidak akan terjadi hal seperti itu. Karena anak wanita itu bukan tidak mendapatkan warisan, tetapi dia mendapatkan satu bagian, ya, di mana laki-laki mendapatkan dua bagian. Ya, oleh karenanya menurut saya ya, kita harus yakin bahwa tidak ada aturan yang lebih baik selain aturan Allah. Maka kita jangan berusaha untuk keluar mencari aturan atau menentukan sendiri aturan, padahal Allah telah menentukan aturan-aturan terkait dengan permasalahan tersebut. Allah alam bissawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, adik saya sudah meninggal, dia tidak mempunyai anak, istrinya sudah berumah tangga, gimana ya kalau seandainya pembagian warisannya, apakah mantan istrinya masih mendapatkan warisan adik saya sudah meninggal? Iya, masih dapat. Istri mendapatkan seperempat. Istri mendapatkan seperempat. Ya, kenapa istri mendapatkan seperempat? Karena suami tidak memiliki anak. Seandainya suami memiliki anak, istri mendapatkan seperdelapan. Ya, maka harus dikasih ke istri, ke mantan istrinya. Ya, selama ketika si laki-laki itu meninggal, istrinya adalah istri yang sah. Ya, istri yang sah. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita. Oh iya, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Umu Joy di Lombok. Silahkan Umu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Mau nanya. Baik. Masalah warisan ini, Ustaz. Iya. Saya seorang ibu, mempunyai anak satu perempuan satu-satunya. Mm-hmm. Nah, terus ibu, orang tua saya udah meninggal. Mm-hmm. Nah, ini suami saya yang pertama, suami kedua enggak ada anak, ada suami. Mm-hmm. Cuma yang saya pertanyakan, apakah saudara-saudara saya sekandung itu mendapat warisan juga? Dan kalau memang mendapatkan, bagaimana perhitungannya? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, kalau saya hibahkan, misalnya harta saya, rumah. Saya hanya mempunyai rumah dan satu mobil dan satu motor, Ustaz. Yeah. Ini kalau saya hibahkan ke anak saya, apa tidak ada kesan sepertinya, seperti katanya Ustaz barusan itu, takut gitu karena saudara-saudara saya kan tidak ada andil di dalam harta saya itu. Nah gitu. Baik. Apakah saya berdosa? Baik ibu. Ya. Baik, itu saja ibu. Ya, itu aja pertanyaan saya dua, Ustaz. Baik ibu. Ustaz, semoga Ustaz sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apabila seorang wanita memiliki anak, lalu dia menikah lagi dengan seorang laki-laki yang tidak memiliki anak, jika seandainya Allah takdirkan dia meninggal lebih dulu, ya, bagaimana cara membagikan warisannya? Tentunya suami, apabila istri memiliki anak, dia hanya mendapatkan seperempat. Seperempat dari harta peninggalan. Istri meninggal, ya, punya anak, semata wayang perempuan, maka suami mendapatkan seperempat. Kalau seandainya anaknya tidak ada, dapat setengah. Lalu anak perempuan dapat berapa? Dapat setengah. Dapat setengah dari harta peninggalan. Jadi suami dapat seperempat, putri, anak-anak semata wayang perempuan dapat setengah dari harta peninggalan. Yang selanjutnya saudara apakah dapat? Iya dapat. Saudara itu dapat. Saudara kandung, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam kasus ini disebut dengan asobah, yaitu yang mengambil sisa harta warisan. Walaupun nanti kalau saudaranya ada laki-laki perempuan, mereka menerapkan kaidah lidzakari mithlu hazzil unsayain, laki-laki dua kali bagian perempuan. Apabila anak ibu satu, yaitu perempuan, ibu hibahkan, ibu hadiahkan mobil atau motor, boleh tidak? Enggak ada masalah, silahkan. Ya, enggak ada masalah. Kita kasih mobil. Tapi harus adil. Adil ke siapa? Anaknya hanya satu. Ya. Kecuali anaknya lebih dari satu. Kalau kasus sebelumnya kan memang harta warisannya cuma itu. lalu dibagikan semua ke anak-anaknya, bukan dengan ketentuan syariat, tetapi dengan ketentuan yang dianggap baik oleh pemilik harta. Ini yang kita khawatirkan masuk ke dalam kategori apa? Tidak atau berpaling dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dibagikan setelah meninggal. Allah alam bissawab. Baik. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah ingin bertanya, bolehkah kita membaca Al-Quran tidak wudu karena selesai salat sering buang angin? Allah alam bissawab, ya, menurut jumhurul ulama mengatakan harus wudu. Ya, harus wudu. Walaupun sebagian ulama mengatakan selama tidak junub tidak masalah. Karena ada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an bahwa beliau berkata, tidak ada yang menghalangi Nabi untuk membaca Al-Qur'an kecuali junub. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan tidak dipersyaratkannya memegang Qur'an membaca dalam kondisi bersuci. Ya, tetapi ini masalah khilafiyah, tentunya kita ambil yang lebih hati-hati sebelum kita baca Qur'an kita berwudu. Tetapi jangan sampai malasnya kita berwudu menjadi alasan untuk meninggalkan bacaan Al-Qur'an. Karena berwudu untuk membaca Al-Qur'an adalah masalah yang sifatnya khilafiyah, perbedaan pendapat. Jelas ya? Jadi ambil yang hati-hati. Apa yang hati-hati? Ya, sebelum baca Qur'an wudu. Tetapi jangan sampai gara-gara belum wudu kita jadi tidak membaca Al-Qur'an. Karena itu gara-gara masalah yang diperselisihkan kita meninggalkan hal yang disepakati sebagai satu hal yang diperintahkan, yaitu membaca Al-Qur'an. Ya Allah alam bissawab. Ada Bapak Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ingin tanya keluar dari tema, apa hukumnya binatang cacing kalau dijual buat obat? Iya. Itu halal apa haram? Baik. Itu saja, Pak. Iya, sama binatang landak itu halal apa haram ya, Pak? Binatang apa, Pak? Landak. Landak itu iya. Yang ada duri-durinya landak. Iya. Baik. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf ya. Kaidahnya dalam masalah makanan, minuman dan lain sebagainya, hukum asal segala sesuatu itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hukum asal segala sesuatu itu mubah sampai ada yang mengharamkannya. Kalau sekarang kita bicara cacing, apakah cacing itu apa namanya sering dijadikan obat ya, khususnya obat tipes ya, obat tipes. Kalau di kampung itu dulu kita lihat di pinggir-pinggir sawah ada bekas apa panci rebusan cacing ketika kita sedang main, oh ini orang kena tipes direbus kan begitu, lalu diminum, ya itu boleh atau tidak? Allah alam bisawab ya, hukum asalnya dia halal. Ya, kalaupun kita mengatakan itu haram, harus ada alasannya. Ya, dan kita tidak mendapatkan, saya sebatas yang saya tahu tidak, saya tidak tahu ada dalil secara khusus yang mengharamkan cacing. Tapi kan itu menjijikkan. Kadang menjijikkan itu sesuatu yang relatif. Ya, menjijikkan itu sesuatu yang relatif. Kenapa cacing disebut menjijikkan? Karena dia hidup di tanah. Enggak semua yang di tanah menjijikkan. Belut misalnya. Itu di tanah juga. Atau misalnya singkong-singkongan, ubi-ubian itu pun di dalam tanah juga. Artinya relatif. Ya relatif. Oleh karenanya ya kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka atau tidak ada sifat yang menjadikan dia haram. Karena sebagian ulama misalnya di mazhab Imam Syafi'i ada kaidah hewan yang hidup di dua alam. Atau yang bertaring dan buas memakan daging, ya itu diharamkan. Walaupun nanti dalilnya kebanyakan kias, misalnya dalilnya sifatnya kias. Tetapi kalau memang tidak ada dalil yang sharih tentang satu makanan itu halal atau tidak halal, ya kembalikan ke hukum asal dia halal dan kita tidak boleh mengklaim itu sebagai sesuatu yang haram kecuali dengan dalil. Begitupun misalnya landak ya. Landak. Ya, kalau memang kita tidak mendapatkan dalil syar'i, dan ini perlu kita baca lagi, kita tanyakan kepada para ulama, ya karena kita semua sama-sama penuntut ilmu, kita tanyakan kepada para ulama apa hukumnya. Tapi kalau kita tidak mendapatkan hukumnya, kalau kita kembalikan kepada kaidah al-aslu fil asya mubah, hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman sesuatu tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa wasakhkhara lakum ma fis samai wal ard, bahwa Allah telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi adalah untuk kalian, kata Allah. Maka hukum asalnya adalah mubah. Ya, hukum asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya ibu rumah tangga yang aktivitas sehari-hari menggunakan tangan kiri, misalnya melakukan kegiatan memasak, namun untuk makan minum menulis tetap dengan tangan kanan. Pertanyaan, apa pekerjaan saya lakukan termasuk perbuatan syaitan? Banyak ustadz baik. Allah alam bisawab, ya bukan, karena sebagian orang Allah takdirkan beraktivitas dengan kidal. Kalau kita lihat para pemain bulu tangkis itu dari luar negeri, kidal. Pemain sepak bola menendang bolanya, kidal. Dan itu kadang mereka tidak punya pilihan. Kalau bukan karena ketentuan syariat, mereka sangat sulit melakukannya. Dan itu umum ada. Sebagian anak, ya, dan saya mengalaminya itu, ketika dia menulis dengan tangan kanan, rusak tulisannya, tidak bagus, kacau. Kalaupun itu bisa dia lakukan, tapi dengan usaha yang begitu luar biasa. Tapi yang hidup malah tangan kirinya. Tangan kirinya hidup, normal. Maka tidak masalah, silahkan saja. Karena itu memang sudah bawaannya seperti itu, karakternya. Kita, akhirnya kita hanya melarang dalam hal-hal yang memang syariat melarang. Makan, minum, ya. Itu tentunya kita perintahkan pakai tangan kanan semaksimal mungkin. Adapun selebihnya, ya, maka tidak masalah dengan tangan kiri, ya, kecuali yang memang ada perkara-perkara yang dianjurkan oleh syariat dengan tangan kanan. Adapun dia memasak, misalnya memegang pisau dengan tangan kiri, apakah kita harus wajibkan dengan tangan kanan? Tidak, ya, tidak. Allah alam bissawab. Kecuali kalau itu makan dan minum. Kalau makan dan minum jelas, ya, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, dari Bapak Zain di Padang. Ada saudara punya tanah waris, tapi sebelum pembagian waris sudah ditanam pohon mangga dan sudah tumbuh besar sama orang lain. Pas pembagian waris, pohon mangga jatuh pada tanah bagian yang bukan milik yang punya tanah. Jadi pohonnya milik siapa? Ya dibeli saja pohonnya. Misalnya anaknya ada 5, anak pertama menanam pohon mangga di situ, sedangkan itu jatah anak nomor 1, bukan jatah nomor anak 5, bukan jatah anak nomor 5. Kalau memang dia rasa itu pohon dia, ya sudah tinggal dibayarkan saja, dibeli. Allah alam bissawab. Saya rasa ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.